Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Baik. Lanjutkan. قال الله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال الشيخ رحمه الله آياتnya insyaallah bisa ditahu artinya ya. Surat Al-Baqarah ayat 21 sampai 23. قال الشيخ رحمه الله هذا أمر عام لكل الناس بأمر عام. Ayat ini dimatakan, wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa dan seterusnya. Ayat ini adalah perintah yang bersifat umum, meliputi bagi seluruh manusia dengan perintah yang bersifat umum. Apakah perintah yang bersifat umum tersebut? Wa huwal ibadatu al-jami'atu limtithali awamirillahi wajtinabi nawahihi. Perintah yang bersifat umum itu adalah ibadah al-jami'ah, ibadah yang meliputi segala sesuatu. Apa itu yang segala sesuatu? Yaitu imtithali awamirillahi, melaksanakan perintah-perintah Allah. Ini ibadah yang bersifat menyeluruh. Yang pertama adalah melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Wa tasdiqi khabarihi, dan membenarkan seluruh apa yang Allah khabarkan. Ini namanya ibadah yang menyeluruh. Namanya ibadah yang menyeluruh, maksudnya ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba secara keseluruhan. Nah, maka siapa yang menafsirkan ayat Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kaffa, wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffa, ini maksudnya. Yaitu masuklah kalian ke dalam Islam dengan melakukan ibadah secara menyeluruh. Apa ibadah secara menyeluruh? Ini dia, melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah dan membenarkan seluruh apa yang Allah kabarkan. Nah, ya, ini namanya Islam secara kafah. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lahu, maka dengan itulah Allah memerintahkan manusia. Manusia di sini termasuk jin ya, nanti disebutkan dalilnya. Maka Allah memerintahkan mereka dengan apa yang Allah ingin menciptakan mereka. Apa itu ibadah? Alhamdulillah. Qala ta'ala, Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Jadi kesesuaian ayat ini yang kita baca sekarang surat Al-Baqarah ayat 21 dengan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan ayat tadi yang kita sempat sebutkan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah, semuanya itu ada kesesuaiannya. Nah, saling menguatkan satu dengan yang lain. Beribadah kepada Allah, itulah tujuan ciptaan kita. Dan beribadah kepada Allah merupakan ciri orang yang masuk ke dalam Islam secara kafah. Nah, ثم استدل على وجوب عبادته وحده. Kemudian Allah berdalilkan atas wajibnya bagi manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah semata. Allah berdalilkan untuk Allah sendiri terhadap kewajiban yang Allah wajibkan kepada hambanya untuk beribadah kepada Allah semata. Dalilnya Allah, Allah beristimbat, apa Allah berdalilkan, bi annahu rabbukum, karena sesungguhnya Allah lah Rabb kalian. Begitu maksudnya. Jadi dalilnya Allah bahwasanya kalian wahai manusia hanya beribadah kepada Allah semata karena Allah lah Rabb kalian. Ini dalilnya Allah, bayyinah Allah, hujjahnya Allah atas kita semua. Biannahu rabbukum alladzi rabbakum biasnafin ni'am, yang mana Allah mentarbiyah kalian dengan berbagai macam beraneka ragam kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan pada kita. Nah ini. Nah, jadi Allah memerintahkan kepada kita untuk beribadah kepada Allah semata karena hujjahnya Allah atas kita sangat kuat. Allah yang memberikan kenikmatan, yang mentarbiyah kita dengan segala kenikmatan. Luar biasa ya, ikhwan. Kenikmatan. Salam. Nah, tidak usah kita jauh melihat kemana. Kita lihat pada dari ujung kepala sampai ujung kaki kita sendiri. Apa yang kita lakukan dari semenjak tidur di malam hari, kemudian sampai mau tidur nanti lagi sebentar. Kita lihat aktivitas semua dari ujung kepala sampai ujung kaki. Misalnya mata ini tertutup untuk istirahat, itu suatu kenikmatan luar biasa. Dan seterusnya yang tidak bisa kita mengungkapkan satu persatu karena saking banyaknya kenikmatan itu kepada kita. Nah, dalilnya Allah, yaitu karena Allah Rabb kalian yang mentarbiyah kalian dengan seluruh kenikmatan. Dari sini perkataan Syekh kita bisa mengambil faedah bahwasanya segala fasilitas itu sangat membantu kita di dalam merealisasikan peribadatan kepada Allah. Segala fasilitas secara bahasa kita atau bahasa agama, segala kenikmatan yang Allah berikan pada kita itu sebenarnya sebagai fasilitas untuk kita beribadah kepada Allah. Dari perkataan Syekh ini, karena tujuannya Allah mentarbiyah kita dengan seluruh kenikmatan itu tujuannya untuk beribadah. Dan apapun atau segalanya yang kita miliki dari kenikmatan ini sesuai dengan masing-masing kenikmatan yang didapatkan atau yang kita dapatkan, semua kenikmatan atau fasilitas itu tujuannya cuma satu. Jangan sampai lalai dari tujuan itu. Apa itu? Ini tadi. Fakhalaqakum ba'dal adam, maka Allah menciptakan kalian setelah kalian tidak ada. Nah, betul. Kita ini tidak ada dulu. Hal ata'ala al-insani hinum min ad-dahri lam yakun syai'an madhkura. Nah, belum kedatang kepada manusia suatu kabar yang mana mereka pada suatu saat dari zaman lam yakun syai'in, mereka tidak ada wujudnya. Yang mereka tidak ada wujudnya dan tidak pernah disebut. Nah, mana kita pernah disebut? Naam. Yang lahir tahun 2000 misalnya. Mana dia pernah disebut sebelum tahun 2000? Nah itu maksudnya kata Allah. Apakah manusia tidak berpikir? Sebelum dia dilahirkan dalam suatu zaman, dia tidak pernah disebut. Sebut. Nah, tidak ada namanya. Tidak ada wujudnya. Sehingga tidak ada yang mau disebutkan dari dirinya. Kemudian Allah mengeluarkan dia. Setelah itu ditaulah dia. Semua itu kenikmatan Allah. Itu maksudnya. Fakhalaqakum ba'dal adam. Maka Allah menciptakan kalian setelah kalian itu tidak ada. Subhanallah. Kenikmatan ya ikhwan. Nah, setelah keluarnya kita dari perut ibu kita masing-masing, kita senantiasa disebut oleh orang tua kita. Dijaga dan dipelihara. Disayang dan dihormati. Segala apa yang kita inginkan diberikan demi kebahagiaan kita dan kesenangan oleh orang tua kita. Nah, ini kenikmatan. Wa khalaqal ladzina min qablikum, dan Allah menciptakan orang-orang sebelum kalian. Wa an'ama 'alaikum bi ni'amin dhahirati wal batinah, dan Allah memberikan kenikmatan kepada kalian dengan berbagai kenikmatan yang nampak dan tidak nampak. Yang nampak yang kita bisa lihat dengan hissia dan penglihatan mata. Kenikmatan yang tidak nampak. Saya beri contoh kecil saja. Sebagaimana para ulama atau ahli ilmu menyebutkannya. Kenikmatan yang batinah, yang bisa dengan kenikmatan itu bisa menyebabkan kita timbul rasa takut dan rasa syukur sehingga bisa menjalankan tujuan penciptaan kita. Kenikmatan yang batinah tidak usah jauh-jauh dalam diri kita, apa yang ada dalam tubuh kita. Jelaskan oleh ilmu, ketika kita memasukkan suapan makanan, ternyata di situ ada bakteri. Nah, yang bakteri ini sangat mengganggu proses pencernaan dalam tubuh kita. Namun Allah sudah memberikan kenikmatan yang batinah dalam diri kita, bahwasanya di dalam tubuh kita ada bakteri, yang mana bakteri itu bermanfaat untuk tubuh kita. Subhanallah. Enam. Di dalam tubuh kita ada cacing, yang mana cacing itu bermanfaat bagi tubuh kita. Padahal kalau kita melihat dengan kasamata, mungkin di antara kita ada yang jijik melihat cacing. Ya Allahu Akbar. Coba untuk melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini ahli mengatakan tersebut ketika menafsirkan ayat Allah wa fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam diri kalian ada tanda-tanda kebesaran Allah, kenapa kalian tidak mau memandang? Subhanallah, coba untuk melihat. Nah itu. Baik, dan seterusnya. Kenikmatan yang batinah, bagaimana makanan yang kita makan kemudian menjadilah ada yang bermanfaat bagi tubuh dan apa yang tidak bermanfaat dikeluarkan. Itu kenikmatan batin ya kawan. Coba kalau tidak keluar, bertumpuk penyakit. Nah ini salah satu kenikmatan dari kenikmatan batin yang tidak bisa kita melihat dengan kasamata. Mungkin ada yang berbicara, mungkin ada yang bisa mengatakan, kita bisa lihat dengan proses apa namanya itu, apakah namanya perempuan kalau mau hamil dilihatin? Ah lupa saya. Apa namanya ya kawan? Ya kan untuk mengetahui janin itu, ah kok bisa? USG ya Allah Karim. Naam. Maklum sudah lama. Yang baru-baru maksudnya saya tanya ini supaya baik. Tapi begitu ya. Ada mengetahui bisa dilihat. Nah, tapi kan tidak mungkin setiap saat kita bisa melihat USG. Naam ya. Itu kenikmatan batin. Walhasil apa yang terjadi dalam tubuh kita ini kenikmatan batinah. Nah, proses darah berjalan. Bagaimana kalau tersumbat darah atau yang misalnya menyebabkan penyakit apa namanya stroke? Bagaimana darah itu lancar peredaran? Kenapa? Kenikmatan dari Allah. Coba kalau disumbat sedikit saja, luar biasa. Taib, ini salah satu contoh. Ya. Dan Allah memberikan kenikmatan kepada kalian dan kenikmatan yang zahira dan batina. Faja'ala lakumul arda firasha tastaqirruna 'alayha. Ya subhanallah. Kalau kita sudah membaca begini, tidak lembut hati kita, atau tidak tunduk hati kita kepada Allah luar biasa. Kenapa? Coba antum lihat. Semua Allah memberikan semua cerita. Tidak ada lagi alasan bagi kita untuk tidak taat pada Allah. Allah memberikan kepada kenikmatan kepada kalian dan kenikmatan yang zahir dan batinah. Dan Allah menjadikan bagi kalian bumi firasyah, tempat yang terbentang untuk kalian istiqar. Istiqar itu sejenis bisa berada di atasnya dengan lapang dan tenang, nyaman dan tenteram. Begitu maksudnya istiqar, istiqrar. Nah, taib ya. Ya, firas. Firas itu kan kalau kita bahasa literal kan itu tempat tidur. Cuma kalau kita di atas sudah tempat tidur, nyaman sudah. Ya kan? Kita bisa tenang, bisa tidur, bisa istirahat. Walaupun tidak bisa tidur, dengan berada di situ, serasa tubuh ini luar biasa, segarnya, nyamannya, dibandingkan kalau kita duduk terus. Nah, taib. Akhirnya Allah menjadikan firasa. Perhatikan kata-kata firas dalam ayat tersebut. Allah ja'ala lakumul ardha firasha. Allah membentangkan, firas itu membentangkan dengan lapang dan tenang bumi ini, tidak berguncang, tidak bergoyang. Nah, amin tumang fis sama'i ayakhsifa bikumul ardha fa idza hiya tamur. Apakah kalian merasa aman dengan Allah tidak menenggelamkan kalian ke dalam bumi ketika bumi itu bergoncang? Nah, jadi Allah yang menjadikan bumi itu tenang. Nah, di sini Allah memberikan kenikmatan kepada kita dengan Allah mengatakan, dan Allah menjadikan kepada kalian bumi ini firasa, tenang, tentram. Firas, namanya firas itu tempat untuk istirahat yang nyaman. Namanya tempat istirahat itu nyaman. Nah, firas. Tastaqirruna 'alaiha, yang kalian bertempat tinggal di atasnya. Wa tantafi'una bil abniyah, yang kalian mengambil manfaat di atas permukaan bumi ini dengan bangunan-bangunan. Coba lihat. Ya, ini semua bentuk kenikmatan Allah atas permukaan bumi. Dengan bumi itu dijadikan tenang, tenteram, kita bisa tidak berguncang dan bergoyang, sehingga kita bisa tinggal di atas permukaan bumi ini, sehingga dengan itu kita bisa mengambil manfaat. Apa itu? Bisa membuat bangunan di atas permukaan bumi ini, buat rumah, wazra'ah, dan tempat perladangan, walharatha. Sama sebenarnya ini, zira'ah cenderung dengan perladangan, walharatha sama juga seperti perkebunan lah, sejenis perkebunan. Zira'ah itu perladangan, persawahan, walharatha itu perladangan, perkebunan. Nah, kebun. Harf. Wasuluk min mahal ilal mahal. Kalian bisa berjalan dari suatu tempat di permukaan bumi menuju ke tempat yang lain. Subhanallah. Naam. وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَالِ الْإِنْتِفَاءِ بِهَا, dan selainnya dari berbagai macam manfaat dari bumi ini. Sehingga dengan ini, kalau orang itu tidak taat dan tidak mau beribadah pada Allah, luar biasa. Kenapa? Sudah kenikmatan luar biasa nih. Dari sini saya kita bisa pergi ke kota pelelangan misalnya, dari sini kita bisa ke pasar Baruga misalnya, mengambil manfaat. Kita pergi ke apa namanya lagi, pergi ke sana untuk mencari, pergi silaturahmi ke saudara, bisa kita, ini suatu kenikmatan. Naam. Tapi kalau tidak menjadikan hal itu sebagai fasilitas untuk beribadah pada Allah, luar biasa. Iya tak? Jangankan Allah, kita saja pendekatan pemahaman. Kita sudah berikan fasilitas pada orang ini, ternyata dia kufur nikmat. Kira-kira luar biasa enggak itu? Kita merasakan. Wallahi al-mathalu a'la. Nah, bagaimana dengan Allah? Namun bersamaan dengan itu Allah memiliki rahmat yang sangat besar pada kita. Bersamaan dengan hamba-hambanya dolim luar biasa kepada Allah. Kenapa? Karena sudah diberikan fasilitas kenikmatan luar biasa yang zahir dan batin. Durhaka tetapi tetap Allah memberikan rahmat dia di dunia ini. Tidak langsung mengadabnya, ditunda sampai hari kiamat. Entah kiamat sugra ataupun kiamat kubra. Naam. Tapi tetap Allah murka padanya. Kenapa pendekatan pemahaman saja kita ya ikhwan? Kita sudah berikan fasilitas pada satu atau dua atau bahkan lebih. Dengan begini-begini tujuannya supaya apa? Untuk dia bisa melakukan hal-hal yang bisa bermanfaat bagi kita. Namun ternyata dia kufur nikmat. Luar biasa, sakitnya kita merasakan. Namun kita tidak ada apa-apanya. Rasa sakit dan kecewa yang kita rasakan dibandingkan Allah subhanahu wa ta'ala masalah. Tapi bersamaan dengan kecewanya Allah dan sakitnya Allah, namun Allah memiliki sifat as-sabr, sifat sabar yang betul-betul sifat sabar Allah di atas kesempurnaan dan segalanya. Allah telah memberikan rahmat pada dia tetap hidup di dunia sampai Allah mematikannya, kemudian Allah memberikan balasan dari kedurhakaannya. Kalau kita tidak mungkin, sudah selesai sampai di sini, mohon maaf, afwan. Nah, oleh karena itu maka kita pun menyadari bagaimana kalau hal itu kita yang melakukannya, na'udzubillah kepada Allah, tentu kita akan merasakan bahwasanya kita durhaka. Kenapa? Karena kalau kepada kita saja sesama manusia diperlakukan begitu kita sudah merasa sakit, bagaimana dengan kenikmatan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita? Tentunya Allah murka. Na'am, tentunya Allah murka. Taib. Waja'ala as-samaa'a bina'an limaskanikum wa awda'a fiha minal manafi'i ma huwa min daruratikum wa hajatikum kasyamsi wal qamari wan nujum. Dan Allah menjadikan langit ini sebagai atap tempat kalian berdiam darinya. Naam. Tempat untuk kalian mengambil manfaat dengan atap tersebut. Wa auda'a, dan Allah menitipkan di langit tersebut berupa manfaat-manfaat yang mana manfaat itu sangat darurat bagi kalian dan sangat butuhnya kalian kepada titipan yang Allah titip di langit-langit, di langit tersebut. Apa itu? Matahari, bulan dan selainnya, dan bintang-bintang. Manfaat semua itu ya ikhwan. Coba kalau tidak ada matahari, bulan terus, susah juga kita. Nah, kalau dijadikan juga siang terus sampai malam, susah juga kita. Apa ra'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah? Man ilahun ghairullah ya'tikum bidya'in fala tasma'un. Bagaimana pendapat kalian? Kata Allah, Allah ini meminta pendapat sama kita. Yang tidak butuh jawaban. Kalau Allah menjadikan bagi kalian itu malam terus sampai hari kiamat, apakah ada selain Allah yang mampu memberikan penerangan pada kalian itu siang hari? Kenapa kalian tidak mau mendengar? Kula ra'aitum in ja'alallahu alaikumul nahara sarmadan ila yaumil qiyamah. Man ilahun ghairullah yatikum binaha bi'abdiya'in tasku bilailin taskununa fi afala tubsirun. Kul ara'aitum, katakan Muhammad, bagaimana pendapat kalian? In ja'alallahu lakumun nahara sarmadan, Allah menjadikan bagi kalian siang terus menerus, sarmadan ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat siang terus, panas terus ya toh, matahari terus, luar biasa panas. Kita saja diberikan satu hari panas, waduh. Naam, luar biasa. Biar yang punya AC mengeluh juga itu. Naam, kan dia akan mengeluh. Siapakah ilah selain Allah yang mampu memberikan kalian malam sehingga kalian bisa beristirahat di malam hari? Kenapa kalian tidak mau memandang, melihat? Nah, beda itu tidur malam dan tidur siang. Senyak-nyaknya tidur siang tidak ada apa-apanya dibandingkan tidur malam. Naam. Itu kata Allah SWT. Ini kenikmatan apa enggak? Kenikmatan. Tujuannya apa Allah menciptakan itu? Naam. Supaya kita itu mengambil manfaat dengannya dan tujuan kita diciptakan tersebut. Supaya kita bersyukur. Wa min rahmatihi ja'ala lakumul laila wan-nahara litaskunu fihi walitabtagu min fadlihi la'allakum tashkurun. Nah, begitu. Dan di antara rahmat Allah kepada kalian, Allah jadikan bagi kalian itu malam dan siang supaya kalian bisa di malam hari itu litaskunu fi, supaya kalian beristirahat di malam hari, walitabtagu min fadlihi, dan kalian mencari sebagian dari keutamaan Allah di siang hari. Apa tujuannya kata Allah? Allah menutup ayatnya la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur. Apa maksud bersyukur di sini? Hah? Bersyukur di sini adalah menjalankan ketaatan kepada Allah. Sudah kita pahami. Apa sudah kita dapatkan dalilnya surat apa namanya itu? Al-Kautsar. Nah, bukan bersyukur di sini cuma mengucapkan alhamdulillah ya. Baik. Sebagaimana janji Allah, janji syaitan bersumpah di hadapan Allah, wala tajidu aktsarum syakirin. Engkau tidak akan mendapatkan ya Allah kebanyakan hamba-Mu itu bersyukur. Apakah maksud bersyukur sini hamba Allah tidak mengucapkan alhamdulillah? Lah. Orang kafir saya ketika mendapatkan kenikmatan mereka teriak, "Oh my God." Karena itu mereka itu syukur itu menurut mereka. Ya Tuhan, na'udzubillah. Nah, menurutkan mereka itu syukurnya mereka. Tapi bukan itu yang diinginkan oleh Allah. Dan orang kafir pun ketika mendapatkan kenikmatan mereka teriak gitu. Ya Tuhan. Naam. Tapi bukan itu yang maksudkan bersyukur. Taib ya. Ayo. Jadi kenikmatan Allah ingin menyebutkan istidlal, pendalilan bahwa Allah berhak untuk kita beribadah kepada yang semata dengan tiga pendalilan. Pendalilan pertama, Allah memberikan empat ya. Allah sebagai Rabb kita yang mentarbiah kita dengan segala kenikmatan sehingga Allah menciptakan kita dan memberikan kenikmatan kepada kita, kenikmatan yang zahir dan batin. Kemudian Allah menjadikan bumi tempat kita bersemayam atau bertempat tinggal di atasnya sehingga kita mengambil manfaat dari seluruh apa yang kita inginkan dari permukaan, dari apa yang ada di atas permukaan bumi ini. Kemudian yang keempat, langit. Empat dalil Allah yang Allah menghujat kita jika kita tidak taat dan tidak beribadah kepada Allah dengan empat hujatan. Allah sebagai Rabb-nya, sebagai Rabb kita, sehingga Allah menciptakan kita dan memberikan kenikmatan kepada kita yang zahir dan batin, menjadikan bumi tempat kita bersemayam di atasnya, dan langit sebagai atap untuk kita bisa mengambil manfaat atau kita sangat butuh terhadap manfaat yang Allah berikan apa-apa di langit itu berupa matahari, bulan, dan bintang-bintang. Taib ya. Wa anzala minas sama'i ma'a, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit air. Was-sama'u huwa kullu ma 'ala fawqaka fa huwa sama'un. Sama di sini kata Syekh rahimahullah adalah seluruh apa yang ada tinggi di atas kamu, maka itulah sama. Seluruh apa yang ada di atas kita itu sama. Nah, itu namanya. Wa li hadza qala al-mufassirun al-muradu bis-sama'i hahuna as-sahab. Oleh karena itu para ahli tafsir mengatakan yang dimaksudkan dengan sama di sini dan Allah menurunkan dari langit air, yang dimaksudkan sini as-sahab, itu awan. Naam ya. Allah menurunkan air dari awan. Wallah alam benar apa tidak itu cuma prediksi dan teorinya manusia atau perakiran mereka yang ilmu sampai pada mereka bahwasanya sebabnya turun hujan itu karena awan menyerap air dari laut. Allah alam, bagaimana itu? Kalau menyerap dari laut, kita ini dekat laut loh. Kok kita tidak pernah lihat? Bagaimana? Ada yang punya ilmu enggak? Betul enggak itu? Tiap hari kita lihat di sekitar laut. Kita orang laut, orang pulau. Tapi Allah alam, ini jelas begitu teori yang mereka ungkapkan para ahli apa namanya? Allah alam, begitu. Namun timbul pertanyaan. Air laut kan itu mengandung garam. Tapi kalau turun tidak asin loh. Tapi Allah alam, walah hasil itu. Mesti kalau kita menanyakan begitu, mesti ada jawabannya mereka. Walaupun putar-putar tidak ada dalilnya. Naam. Begitu ya. Katanya kalau menguap, ya sudah garamnya menguap juga katanya. Wallah alam, benar apa tidaknya itu yang kita sempat baca. Walhasil, yang jelas kita katakan wallahu alam, yang jelas kita yakin bahwasanya air itu adalah air hujan. Naam. Kalau dibilang dari air laut, wallah alam. Kita butuh dalil. Fa anzala minhu ta'ala ma'an, maka Allah menurunkan dari awan tersebut air. Fa akhraja bihi minas samarat, maka Allah mengeluarkan dengan air tersebut yang turun dari awan berupa buah-buahan. Minas samar, hasil-hasil ya. Ukal hubub, biji-bijian, wassama wassimar, yaitu buah-buahan. Min nakhil, buah dari nakhil, dari korma, ya tamar. Wafawakeh, yaitu buah-buahan juga. Wazuru', perladangan. Wa ghairiha, dan selainnya dengan air tersebut. Naam. Rizqan lakum, yang mana itu merupakan rezeki bagi kalian. Rezeki bagi kalian. Subhanallah. Bihi tartaziquna wa taqawwi wa apa ini? Wa taqawwatuna wa ta'ishuna wa tafqahuna. Dengan air tersebut kalian bisa mengambil manfaat rezeki dengannya, dan dengan air tersebut bisa kalian taqawwatun, yaitu kalian menjadi kuat dengannya atau mencari kut dengannya. Ta'ishuna, dan kalian hidup dengannya. Wa tafqahuna, dan kalian berbahagia dengannya, dengan air hujan tersebut. Masya Allah. Naam. Fala taj'alu lillahi andada, maka setelah Allah menyebutkan dalil-dalil tersebut, Allah menutup dengan perkataannya, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan-tandingan. Jadi jangan kalian melakukan kesyirikan pada Allah. Setelah Allah memberikan kalian semua kenikmatan ini, bayangkan, coba antum lihat ini, perhatikan baik-baik ayat ini, seksama dengan teliti. Allah memberikan kenikmatan pada kita dari atas kepala kita, dari langit, dari bumi, dari depan dan belakang, kiri kanan, semua Allah memberikan kita. Coba antum lihat, dari bawah kaki kita tumbuh kenikmatan, ya kan? Dari langit, dari atas kita turun kenikmatan, dan depan kita bisa kelihat kenikmatan, dari belakang pun kita merasakan datang kenikmatan, kanan kita bisa mengambilnya, kiri bisa kita meraihnya. Subhanallah. Tidak lagi sudah alasan untuk kufur nikmat, untuk kufur kepada Allah. Karena dari atas turun nikmat, dari bawah keluar nikmat, dari depan sisa kita bisa melihat, dari belakang kita bisa merasakannya, dari kanan kita bisa mengambilnya, dari kiri kita bisa meraihnya. Subhanallah. Terus apa nih kita alasan untuk tidak taat pada Allah? Maka Allah wajar mengatakan fala taj'al lillahi andada, maka jangan kalian menjadikan bagi Allah tandingan setelah Allah memberikan hal tersebut. Ai madara'a wa asbahan minal makhluqin, yaitu tandingan dan yang serupa dari makhluk-makhluk. Fata'budunahum, sehingga kalian beribadah kepada makhluk-makhluk tersebut. Kama ta'budunallah, sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Sehingga sangat mengherankan kalau ada yang bertawakal kepada selain Allah, ada yang pergi ke kuburan mencari jodoh dan rezeki di sana. Subhanallah, na'udzubillah. Dan yang lebih apa namanya, sebelumnya itu datang kepada para dukun, para normal, mereka mencari rezeki di sana. Padahal rezeki sudah ada dari langit, dari bumi, dari depan, belakang, samping, kanan, kiri. Untuk apa beri mereka? Nah, tidaklah mereka menampakkan pada kita kecuali kekuburan. Tidaklah mereka menampakkan, memberikan kebahagiaan kecuali kesengsaraan. Anaam. Subhanallah. Dan yang lebih aneh lagi, mereka datang kepada kuburan. Yang hidup saja tidak boleh, apalagi yang sudah mati. Naam. Subhanallah. Naam. Maka kalian jangan beribadah kepada mereka sebagaimana kalian beribadah kepada Allah. Wa tuhibbunahum kama tuhibbunallah. Dan kalian mencintai makhluk itu sebagaimana kalian mencintai Allah. Subhanallah. Naam. wa hum mathalukum makhluqun marzuqun mudabbarun, mereka itu seperti kalian. Sebaliknya, mereka itu makhluk, kalian pun makhluk. Mereka itu diberi rezeki, kalian pun diberi rezeki. Kalian itu diatur, mereka itu diatur urusannya. Ajalnya sudah ada, bisa makan, bisa tidur, ada waktu-waktunya sudah diatur. Kalian pun demikian. Untuk apa kalian beri, kita beribadah sama mereka? Maaf. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samai wala fil ard. Mereka tidak memiliki kemampuan sebesar biji atom. Begitu terjemahannya ya dalam Al-Qur'an. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Mereka tidak memiliki sebiji atom, mungkin atom ini yang molekul paling kecil mungkin, benda yang paling kecil. Di langit apalagi di bumi, di langit dan di bumi. Naam ya. Baik. Wala yanfa'unakum wala yadurrun. Mereka tidak mampu memberi manfaat kepada kalian dan tidak mampu memberi madarat kepada kalian. Sini membuat kita semakin yakin dan mantap dalam beribadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa antum ta'lamun anna Allah laisa lahu syarikun wala nadirun la fi khalqi wala warizq wa tadbir wala fil ibadati. Dalam keadaan kalian menyadari, yaitu jangan kalian melakukan kesyirikan, tandingan kepada Allah dengan makhluk-makhluknya, dalam keadaan kalian sadar. Dan ayat ini kita bisa mengambil manfaat ya ikhwan, bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan pada dasarnya mereka menyadari bahwa mereka melakukan kesyirikan. Karena Allah mengatakan jangan kalian melakukan tandingan kepada Allah dalam keadaan kalian mengetahui. Menunjukkan bahwasanya mereka, orang-orang yang melakukan kesyirikan, menyadari bahwasanya mereka melakukan kedurakan, kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin menguatkan dengan apa yang ada kita sebutkan dalam ayat ini, semakin menguatkan Allah sendiri mengabarkan. Adakah yang bisa menyebutkan apa yang saya inginkan contohnya? Ada yang bisa? Sebenarnya bisa semua kalau saya sebutkan dalilnya, karena antum hafal dalilnya. Ada yang bisa? Dalam juz amma. Semua hafal juz amma insyaallah. Kalau apa lagi kau saya sebutkan suratnya? Dalam surat Al-Nazi'at. Nah, baca nih. Baca itu ayat 46 ayat itu. Di bagian mana ayat yang saya maksudkan? Ada yang bisa? Yaitu perkataan Fir'aun la'natullah alaihi wa ana rabbukumul a'la. Ketika dia mengatakan, ketika dia masih segar, bugar, kuat dan banyak bala tentaranya, apa dia mengatakan? Wa ana rabbukum la'ala. Saya adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Namun kata Allah Subhanahu wa taala mendustakan perkataannya. Allah mengatakan dalam surat An-Naml, wa jahadu biha wastaqarat anfusuhum dzulman wa 'uluwan fadhur kaifa kana 'aqibatul mufsidin. Dia mengingkari dan memerangi kebenaran yang dibawa oleh Musa dalam keadaan hatinya sadar bahwa dia bukan Tuhan. Disebutkan dalam beberapa riwayat Israiliyat, sebagian orang Israiliyat ketika Fir'aun mengatakan ana rabbukum la'ala, sebagian orang tertawakan dia tapi tidak berani di depannya. Bagaimana kamu Rob? Nah, kamu itu dari kecil tidak bisa apa-apa, nak keluar dari mana? Begitu. Sebagian orang Israel mengatakan begitu. Bagaimana kamu mengatakan? Sebagian orang Israel tidak membenarkan, tapi takut untuk berbuat. Kenapa? Dibunuh. Siapa yang tidak sepakat? Nah, diam saja. Tapi sebagian disebutkan dalam kisah Israel lihat, yaitu sesama mereka berbisik-bisik. Bagaimana dia Tuhan? Nah, dia itu dari kecil keluar dari perut ibu. Sebagian dia Israel yang tua-tua mengatakan saya belum melihat dia masih kecil. Nah, sekarang sudah mengatakan Tuhan. Itu sebagian kisah Israel. Kisah Israel ya itu tidak dirustakan dan dia tidak benarkan kecuali ada sanad dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo nak, coba antum lihat. Nah, menyadari. Dan tapi ya yang mereka ini dihukumi kafir. Kenapa? Karena tidak bisa berlepas diri dari Fir'aun la'natullah alaih. Dihantam oleh Allah Subhanahu wa taala semua. Nah, ya. Ini kisahnya. Allah membenarkan apa Allah membongkar hati mereka. Karena Allah mengatakan dengan dhamir mereka, wajahadu. Naam ya. Wastaiqanat anfusuhum dengan dhamir hum. Disebutkan dalam tafsirnya bahwasanya mereka semua yang mengingkari atau tidak mengingkari Fir'aun ketika mengatakan Rob itu, namun dia tidak bisa berlepas diri, disamakan oleh Allah. Kan harus berlepas diri. Ketika Fir'aun mengatakan saya Rob kalian yang paling tinggi, tapi mereka menyadari bahwa itu tidak pantas, bukan tidak pantas, bukan dia Rob, tapi tidak bisa berlepas diri, dihantam oleh Allah. Sama semua. Allah mengatakan wajahadu biha wastaiqanat anfusuhum dun manu'allah. Apa yang membuktikan ketika dia meninggal, ketika mau mati? Naam. Ya. Kata Fir'aun la'natullah alaih dalam surat Yunus, amantu billadhi amanat bi Bani Israil. Ketika dia mau mati, dia mengatakan aku beriman kepada Rabb yang Bani Israil beriman padanya. Apa kata Allah? Al-ana wa qad asaita qabl wa kunta minal mufsidin. Sekarang baru kamu sadar sudah mau mati, sudah malaikat maut sudah mau gemes, mau tarik, mungkin tidak tahu apa yang ditarik gitu. Dan baru mengatakan oh saya beriman kepada Rabbnya Bani Israel. Allah membantahnya, sekarang baru kamu sadar, pada dulu kamu itu bagian dari orang-orang perusak di permukaan bumi. Taib ya. Hai itu menunjukkan bahwasanya seluruh yang melakukan kesyirikan, Fir'aun sajalah anatullah alaih, sadar dia melakukan kesyirikan. Nah, jadi jangan disangka bahwasanya orang melakukan kesyirikan tidak sadar. Mereka melakukan kesyirikan sadar. Wa antum ta'lamun, yaitu kalian menyadari bahwasanya Allah tidak ada tandingannya. Ini maksudnya, tidak ada bandingannya. Sadar enggak? Orang Yahudi dan Nasara sadar enggak ini? Sadar. Walaupun mereka mengatakan Yesus Kristus anak Tuhan, Maryam, bukan Maryam. Tapi pokoknya anak Tuhan, Roh Kudus. Tapi mereka sadar itu bahwasanya Allah, kalau mereka bilang Tuhan Allah, orang Ambon dih. Tapi Tuhan Bapak. Pokoknya itulah Bapak enam, Bapak di surga. Tapi Tuhan Allah kalau orang Ambon bilang. Naam. Tapi ya. Mereka sadar bahwasanya Allah dengan Yesus Kristus tidak ada bandingannya. Iya kan? Taib seterusnya. Begitu pula Yahudi yang mengatakan Uzair anak Allah. Mereka sadar bahwasanya Allah dan Uzair tidak ada bandingannya. Maksudnya tidak sama. La fil khalqi dalam penciptaan, wa warizq dan memberikan rezeki, wa tadbir dan pengaturan, wala fil ibadah. Dan begitu pula dalam peribadatan. Fa kaifa ta'buduna ma'ahu alihatan ukhra ma'a ilmikum bidzalik. Maka bagaimana kalian bisa beribadah kepada sesembahan-sesembahan yang lain padahal kalian menyadari bahwa kalian menyadari terhadap hal itu. Hadza min ajabil ajab wa asfaha aw asfahi as-safah. Ini merupakan suatu perkara yang sangat mengherankan dan suatu kedunguan yang luar biasa. Masya Allah. Jadi di sini kita ambil faedah bahwasanya orang yang melakukan kesyirikan itu orang yang paling dungu. Naam, orang yang paling dungu. Kesyirikan apapun. Yang jelas melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik besar maupun kecil. Baik besar maupun kecil. Kenapa ya, ikhwan? Syirik kecil dimasukkan, karena syirik kecil ya tetap syirik. Coba antum, kita berikan contoh saja. Ketika dia melaksanakan sholat, ini kan banyak melakukan ini, atau melakukan ibadah, tapi tujuannya untuk dilihat oleh orang lain. Dia punya kepentingan. Naam ya. Dia melakukan suatu ibadah tujuannya untuk mendapatkan secuil dari dunia ini. Itu riya kan? Syirik kecil. Karena tidak bisa kita katakan orang itu kafir, enggak. Misalnya nih, baru-baru tuh caleg, kata, berserta luar biasa itu, dihambur-hamburkan uang. Nah, sampai ada saking banyak uang itu di rombongan apa kerumunan tukang beca, dia hamburkan itu uang 20 ribu, berebut dengan tukang beca. Gimana, masya Allah. Nah, bayangkan. Tapi ketika tidak dipilih, waduh, repot ya, ketahuan ketidakikhlasannya. Iya tak? Berarti ketika dia bersedekah, ikhlas apa sih gitu? Saya mau tanya antum, sesuai dengan keilmuan antum masing-masing kita, syirik apa anda itu? Bersedekah kemarin itu maksudnya syirik kecil apa anda? Ikhlas apa anda? Ikhlas jelas tidak. Syirik apa anda? Syirik kecil apa anda? Karena syirik kecil itu adalah riya dengan sum'ah, ingin dilihat orang lain supaya dipuji. Kalau dipuji disanjung-sanjung, naik namanya. Ya kan? Didengar, disebut-sebut media, naik namanya. Apa gitu? Ayo. Ini kan secara umum loh, bukan orang per orang loh ya. Misalnya kita sebutkan fulana atau fulan. Ketika ndak lulus, ya sudah, sudah tarik itu. Di apa nih? Ada tarik sapinya, dia tarik apa aja, pokoknya. Walah hasil kesimpulannya, ahli itu ada kesyirikan. Syirik kecil maksudnya, tidak ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas." Coba antum lihat. Itu dalilnya kan? Buka-buka surat Al-Baqarah supaya kita tahu lah. Maksudnya orang yang bersedekah itu dia membatalkan dengan apa namanya mengungkit-ungkitnya atau menyakati manusia itu seperti orang berbuat ria. Paham? Paham enggak? Baca buka-buka ayatnya supaya kita bisa tahu. Surat ayat berapa itu? Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni kal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Allah menyamakan orang yang berinfak kepada Allah kepada manusia dengan kemudian dia berinfak kemudian setelah itu dia ungkit-ungkit atau dia menyakiti manusia itu seperti orang yang berbuat riya. Berapa? 900 200 200 berapa ya? 223. Baik. Dengan ayat itu ahli ilmu menyebutkan bahwasanya orang yang bersedekah dengan tidak ikhlas seperti orang yang berbuat riya. Nah, ya. Nah, riya apa itu? Saya tanya dulu antum. Riya itu apa ya kamu? Riya itu apa? Riya itu adalah syirik kecil. Syirik kecil. 200 berapa tadi? 223? 224? 264? Ayo. 264. Nah, ya. Wahai orang-orang yang beriman, baik, coba lihat, perhatikan perkataan Syekh ya. Coba lihat. Ai antum wa in qasadtum bidzalika wajha Allah fi ibtida'il amr fa innal minnah wal adha mubtilan li a'malikum fatashiru a'malakum a'malukum bimanzilati alladhi ya'malu limura'atin nas wa la yuridu bihi Allah wa ad-daral akhirah fa hadha la shakka anna 'amalahu min aslihi mardudun. Nah, coba tahu? Ya tak? Kata Syekh, maksudnya yaitu bahwasanya kalian bersedekah dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti, yaitu seperti orang yang berinfak menginfakkan hartanya dengan riya. Perhatikan baik-baik ayat ini. Dan dia tidak beriman pada Allah dan hari akhir. Maksudnya kalian, walaupun kalian di dalam bersedekah awalnya mengharapkan wajah Allah di awal pertama, sudah baca? Sudah baca ya? Namun karena sesungguhnya mengungkit-ngungkit sedekah kalian wal adza dan mengganggu, disebutkan mengganggu di sini itu dia tujuan bersedekah itu menyakiti orang lain. Mubtilan itu menghapuskan amalan kalian itu. Maka menjadilah amalan kalian seperti orang yang melakukan riya. Nah, seperti orang yang bersedekah dengan riya. Dan mereka tidak menginginkan wajah Allah dan dari akhirat. Maka tidak ada keraguan amalnya ini tertolak dari awalnya. Bagaimana kasihan itu? Kita tidak menyebutkan orang per orang loh, secara umum para caleg. Bisa enggak antum? Tapi jangan antum frontal di depannya itu. Apalagi lagi stres. 2M menang depan televisi. Loh antum bilang, wah bahaya antum. Nah ya. Walhasil inilah. Orang kalau bersedekah ada kepentingan, setelah kepentingan tidak terahikan, didapati, sudah keluar aslinya. Ayo na'am. Ini, hati-hati. Na'am ya. Baik, kita cukup sampai sini ya. Itu faedah. Jadi menunjukkan bahwasanya orang yang bersedekah, apa tadi yang saya tanya ke sana itu? Sudah tahu jawabannya tak? Nah, itu maksudnya. Bahwasanya itu adalah perbuatan syirik. Nah, entah. Karena Allah sendiri nih menyamakan orang yang bersedekah namun tidak ikhlas, ada kepentingan dan tujuannya seperti orang yang berbuat bersedekah dengan riya. Nah, ya. Dalilnya ini, hafal benar ayatnya 264. Kemudian mananya perkataan Syekh Hasadi. Kalau saya ada perkataan ahli ilmu yang saya pernah baca. Nah, tapi insya Allah ahli ilmu satu dan yang lainnya selama sumbernya Al-Quran dan Sunnah tidak mungkin salah. Insya Allah saling melengkapi. Selama dia tidak melenceng dari memahami ayat yang sebenarnya. Baik ya. Kita jumpa sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. Seluruh. Aywa. Hubungan dengan sedekah tadi ada riwayat. menyebutkan mimbab apa disebutkan oleh alimam muslim, yaitu bolehnya seseorang menceritakan kenikmatan yang Allah berikan padanya dengan untuk menafikan tuduhan dan kejelekan-kejelekan yang disampaikan pada dirinya. Nah, begitu. Bukan dia tujuan untuk menyakiti orang tersebut kepada orang yang bersedekah, tapi menghilangkan tuduhan kepada orang yang menuduh pada dia. Karena Utsman bin Affan ini bukan lagi menceritakan kepada orang-orang yang apa namanya bersedekah padanya, tetapi membantah orang-orang yang menuduh padanya bahwa beliau korupsi, bahwa beliau apa namanya zalim, pemimpin tidak adil. Asyidu. Kisahnya hal tersebut disebutkan oleh Imam Nawawi dalam sarahnya bahwa Imam siapa namanya Utsman bin Affan radhiyallahu taala ini bukan sedang mengungkit kebaikannya itu dalam arti kata menyakiti orang tersebut, tapi ingin membela diri bahwasanya Utsman bin Affan itu tidak memiliki kejelekan, memiliki kebaikan sama sekali. Karena mereka inginkan ini dia beliau berbicara kepada kaum Khawarij yang ingin memberontak pada beliau. Bahwasanya Utsman bin Affan tidak pantas menjadi pemimpin, dibunuh saja karena tidak kebaikannya. Nah, sini Utsman bin Affan menceburkan kisah tersebut. Karena kisahnya ini, beliau ini menyebutkan di zaman Rasulullah. Bukan sama mereka ini. Ini orang-orang baru ini. Anak-anak ingusan ibaratnya. Ya tak? Tapi ingin memberontak pada Rasul. Kepada Utsman. Padahal Utsman sudah jadi khalifah. Orang-orang yang bersedekah itu sudah meninggal semua. Siapa itu? Zaman sahabat. Nah, coba tentunya Utsman bin Affan ketika khalifah. Rasul telah meninggal apa tidak? Meninggal, lama sekali. Oh, Abu Bakar sudah meninggal apa tidak? Meninggal. Berapa tahun Abu Bakar menjadi khalifah? 2 tahun berapa bulan? 3 tahun ya? Berapa? Labas. Umar, jelas Utsman bin Affan menjadi khalifah setelah Rasul Abu Bakar dan Umar itu sudah jauh. Dan beliau menginfakkan itu di sama Rasul, membebaskan itu sumur, membebaskan apa lagi itu, memberikan fasilitas kepada pasukan berkuda dan pasukan itu sama Rasul semua. Ya, ini beliau mengikutnya ini bukan kepada mereka untuk menyakiti, tapi untuk mengetahui bahwa kalian sadar siapa yang kalian berhadapan ini gitulah. Karena mereka mengatakan, oh, kamu tidak ada membantu kebaikan ingin memberontak. Nah begitulah maksudnya. Bukan kepada mereka mereka bersedekah. Nah, yang dimasukkan oleh ayat ini adalah mereka orang-orang yang bersedekah pada orang, kemudian dia ungkit kebaikannya itu, disebutkan itu atau tujuan untuk menyakiti. Nah begitu. Umar, Utsman bersedekah tidak menyakiti orang lain. Bahkan ingin membahagiakan. Utsman bin Affan ketika mengungkit hal tersebut bukan beliau untuk menyakiti, mungkin menyakiti orang yang dia berikan sedekah, karena orang sudah meninggal. Tapi ingin menyebutkan kebaikan beliau, bahwasanya kalian itu kenapa kalian menuduh saya tidak punya kebaikan, kejelekan semua, apa di mata kalian kejelekan semua. Padahal apa yang saya lakukan ini Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menjamin. Nah itu. Bahwasanya yang melakukan amal-amal semua itu masuk surga. Ya kan? Mampu begitu ya. Ini bukan dalam mengungkit kepada orang, tapi ingin membela. Bolehnya seseorang di sini Imam Muslim mengatakan, Imam Nawawi rahimahullah mengambil pemahaman dengan kisah tersebut, bolehnya seseorang mengungkapkan kebaikannya dengan tujuan untuk menghilangkan tuham. Tuham itu tuduhan-tuduhan jelek pada dirinya. Naam. Begitu ya? Baik. Dari kaitannya, jauh. Ya baik, mampu ya? Naam. Cukup ya? Atai. Hubungan dengan orang yang mungkin untuk kebaikan untuk anak lupa. Riwayatnya itu boleh muslim bagi Allah tidak ada tiga kelompok yang Allah tidak akan melihat pada itu. Aynan. Tidak akan menjadikannya dan akan mendapatkan azab yang pedih. Aywa. Salah satunya Al-Manan. Al-Manan. Orang yang mungkin kebaikan kemudian dia mungkin-mungkinnya. Naam. Gitu Ustaz. Apa hubungannya dengan ayat yang menjelaskan Ustaz tadi itu bahwasannya orang yang bersedekah kemudian dia mungkin-mungkin kebaikannya. Apa ada hubungan dengan hadis Rasulullah SAW ini Ustaz? Ya jelas lah. Yang kedua, walau itu takdir tidak akan menyucikan. Maksudnya tidak akan menyucikan itu maksudnya Allah tidak diampuni dosanya atau bagaimana Ustaz? Apa jatuhkan jahat neraka? Lah, kalau kembali kepada kekal atau tidaknya itu tergantung tauhid atau ahlu tauhid atau tidak. Kalau dikatakan kekal di situ dalam waktu yang lama mungkin. Kalau dikatakan kekal dalam neraka tidak. Selama dia mati masih notabene muslim. Nah, tapi kalau dikatakan kekal lama di dalamnya itu dalam bentuk lama mungkin. Maksudnya lama itu hanya Allah yang mengetahui. Tapi tetap dia akan keluar. Sebagaimana Allah berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Wa may yaqtul mu'minan" bukan dalam surat An-Nahl, surat An-Nisa. Apa ya kawan? Surah. Ya, maman qatala mu'mina muta'ammidan fajazahu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allah 'alaihi wa la'anahu wa 'adalu 'adaban 'azima. Ayat. Dalam surat An-Nisa itu. Aywa. Barang jazakallahu khairan. Barang siapa yang membunuh mukmin muta'ammidan dengan sengaja, maka balasannya jahannam khalidan fiha. Lafaz ini khalidan fiha. Naam ya. Kata Allah, barang siapa yang membunuh mukmin dengan muta'ammidan, dan muta'ammidan itu dengan sengaja, fajazahu jahannam khalidan fiha. Maka balasannya jahannam kekal abadi. Di sini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalawatin dan ahli tafsir yang lainnya bahwasanya khalidan fiha ini berlaku bagi orang kafir yang membunuh mukmin dengan sengaja. Adapun muslim maka berlaku juga ini, tapi kalimat khalidan fiha itu bagi apa namanya dalam waktu yang lama. Dalam waktu yang lama. Kenapa? Karena kita kembali pada dalil yang lain bahwa selama mukmin dan mengucapkan la ilaha illallah akan dikeluarkan di neraka. Dari neraka. Tapi walaupun dia sudah gosong di sana, sebagaimana kisahnya orang yang terakhir keluar dari neraka, gosong-gosong. Tapi dia yang paling lama. Bagaimana lamanya hanya Allah yang tahu. Itu maksudnya. Yang menguatkan kata Syekh rahimahullah dengan hadis man qatala nafsahu bihadidin fawa finnari khalidan fiha mukhalladan. Naam. Kata Allah, kata Rasulullah SAW, barang riwayat Muslim, barang siapa yang membunuh jiwanya, membunuh diri maksudnya, dengan hadid, dengan besi, ya entah pisau atau apalah, ya, maka dia di jahannam khalidan fiyya mukhalidah. Dia kekal abadi lama-lamanya, selama-lamanya. Ah begitu. Nah di sini maksudkan selama-lamanya kekal abadi, maksudnya dalam bentuk yang lama. Kalau dia seorang mukmin, banyak orang sekarang membunuh dirinya ya, nah, dengan berbagai macam metode yang dia bunuh dirinya. Tapi dia masih muslim. Bunuh diri kan stres. Tapi apa kita mengatakan dengan adil dia kekal abadi lah. Tapi maksudnya lama di dalamnya. Paham ya? Jadi itu maksudnya. Kembali kepada pertanyaan itu manan ya, dalam keadaan hadis tersebut termasuk ayat yang kita bahas termasuk. Apakah dia kekal abadi lah selama dia masih muslim. Namun dia lama. Lamanya itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jangankan di sisi Allah, di sisi kita saja satu hari di sisi Allah berapa tahun? 1000 tahun ya kan? Itu sudah lama. Bagaimana kalau berhari-hari? Satu hari saja itu sudah lamanya luar biasa ya kan? Bagaimana kalau 1-2 hari di sisi Allah, 3 hari? Sementara di azab itu luar biasa. Maklum ya? Nah insya Allah itu maksudnya. Jadi tidak mensucikan di situ yang saya ingat saya ketika apa sehingga saya berkata alim walau zakim di situ Allah tidak mensucikan dia yaitu selama dia belum bertobat. Selama dia tidak bertobat dari perbuatan itu kan manan musyribul khamar minum khamar. Nah, yang tidak akan tiga golongan itu. Kemudian seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Tapi sebagian lagi riwayat yang lain musbil, nah, sebagian lagi ya, nah, musbil dan sarul khamar kan, nah, sebagian riwayat yang lain musbil, nah, ini semuanya, itu semuanya ini tidak Allah mensucikan, maksudnya membersihkan mereka dari dosa itu, sampai mereka sendiri yang berhenti dan bertobat dari itu, manan, kemudian apa lagi, minum khamar, musbil, Allah tidak mensucikan mereka dari itu kecuali sampai mereka bertobat dari ini. Karena Allah berfirman innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum keadaannya sampai kaum itu sendiri yang merubah dirinya. Perubahan Allah terhadap hamba apa maksudnya? Membersihkan dirinya, mensucikan dia, memberikan taufik, hidayah, bimbingan, arahan sehingga dia terus berada dalam pembersihan dirinya dengan ketaatan pada Allah. Iya enggak? Karena ketaatan itu mensucikan diri kita. Nah ini, orang yang musbil, yang khamar, manan ini tidak Allah sucikan karena dia tidak mau merubah dirinya. Terus sampai mati minum khamar. Menunjukkan dia tidak ingin mensucikan dirinya. Dengan sebab itu Allah tidak memberikannya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang merubahnya. Nah, maaf ya. Tapi insyaallah cukup saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.